terlalu lama. Kau dan diriku menjalin kisah ini penuh rasa sayang. Namun semuanya tinggallah cerita. Kerana kau telah berpaling dari cintaku, janji indah yang dulu pernah kau ucap padaku kini sirna. Teganya kau ingkari semua. Gores luka di hatiku, gelapkan semua warna-warni cinta kita berdua. Perih sakit yang ku rasa, kau hancurkan semua impianku bersamamu. Terlalu lama kau dan diriku menjalin kisah ini penuh rasa sayang. Namun semuanya tinggallah cerita. Kerana kau telah berpaling dari cintaku, janji indah yang dulu pernah kau ucap padaku kini sirna. Teganya kau ingkari semua. Gores luka di hatiku, gelapkan semua.